Bismillahirrahmanirrahim. Masih masalah yang keenam tentang al-buyu'ul manhiyu anha. Transaksi-transaksi jual beli yang terlarang. Al-thamin yang terakhir. An-najshu. Najsh. Apa yang dimaksud dengan najsh? Wahuwa an yazida syakhsun fi thamanis sil'atil ma'rudhati lil bay'i wa la yuridu shira'aha. Wa innama liyaghurra ghairahu biha. Liyaghurra ghairahu biha. Wa yuraghibahu fiha. Wa yarfa'a si'raha. Yaitu an yazida syakhsun. Ada seseorang menambah. Fi thamanis sil'atil ma'rudhati. Pada harga barang yang dilelang. Al-ma'rudha lil-ba'i yang ditawarkan untuk dijual dalam pelelangan. Wala yurida syira'aha. Wala yurida syira'aha. Padahal dia tidak ingin membelinya. Wa innama liyaghurra ghairahu biha. Hanyalah semata dia bermaksud untuk memperdaya orang lain selain dia dalam pembelian barang yang dilelang tersebut. Wa yuraghibahu fiha, dan memotivasi dia, memotivasi orang lain agar suka membeli barang yang dilelang itu. Wa yarfa'a si'raha, dan dia meninggikan barangnya. Ya, ini meninggikan harga, si'r. Meninggikan harga, mengangkat, meninggikan harga barang yang dilelang. Ani bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anin najshi. Ibn Umar meriwayatkan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari transaksi an-najsh. Hadits ini muttafaq alaih. Perhatikan, ini butuh penggambaran tentang jual beli lelang. Ada salah satu bentuk transaksi yang disebut dengan transaksi lelang. Jadi barang itu dilelang. Istilahnya di kalangan ahli fikih, al-bay' al-muzayadah. Bay' al-muzayadah atau bay' fi man yazid. Bay' al-muzayadah, yang dilelang dengan terjadi persaingan harga di antara para penawar. Ya. Yang menawar, yang ingin membelinya akan menawar kepada penjual dengan harga yang lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Atau fi man yazid, siapa yang menambah, siapa yang berani membeli lebih tinggi. Nah, begitu. Nah, dalam istilah kita dikenal dengan lelang. Dilelang. Sebenarnya transaksi ini diperselisihkan oleh ahlul ilm, oleh fuqaha. Ada khilaf. Tetapi jumhur ulama membolehkan. Dan ini tarjih Ibn Hajar, Asy-Syaukani, Ibn Utsaimin, Al-Lajnah Daimah yang dipimpin oleh Ibn Baz. Bah bahkan sebenarnya ada yang menukil ijma'. Ibnu Qudamah misalkan, Ibnu Abdul Bar menukil ijma' tentang bolehnya pelelangan al-muzayadah fi man yazid. Tetapi nukilan ijma' itu salah. Nukilan ijma' salah karena ada khilaf, puncaknya ini pendapat jumhur mayoritas ulama. Permasalahannya kenapa ada khilaf tentang bai' al-muzayadah fi man yazid? Karena hadis-hadis yang diriwayatkan dalam masalah ini secara persis hadis-hadisnya dhaif. Hadis-hadisnya dhaif, lemah. Tetapi Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berdalil dalam sahihnya, dalam sahih Al-Bukhari, dengan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma tentang seorang pemilik budak lelaki yang kecil, masih kecil, ya, ada seorang pemilik budak lelaki kecil, budaknya adalah budak lelaki kecil, tuannya, sayyidnya, pemilik budak kecil ini tadi menggantungkan kemerdekaan budaknya jika dia meninggal. Jika dia wafat nanti budaknya merdeka. Itu disebut mudabbar dalam ilmu perbudakan. Mudabbar. Ya. Dia merdeka jika tuannya meninggal. Jadi nah, itu akad tuannya yang dia buat untuk anak itu. Kemudian ternyata pemilik budak tadi butuh harta karena bangkrut dia. Ternyata dia bangkrut, ya, muflis, maka dia butuh harta. Lantas Nabi SAW membantu dia menjualkan budak itu untuknya. Nabi kemudian menjualkan budaknya. Cara Nabi menjual budaknya, Nabi menawarkan kepada orang-orang dengan mengatakan, "May yashtarihi minni." "Man yashtarihi minni," kata Nabi. "Siapa yang hendak membelinya dariku?" Kemudian di antara sahabat yang kemudian membelinya adalah Nu'aim bin Abdullah. Nu'aim bin Abdullah radhiyallahu anhu yang membelinya. Lantas Nabi SAW memberikan uangnya kepada pemilik budak itu. Nah, jadi jika kita memperhatikan hadis ini, sebenarnya hadis ini tidak jelas-jelas menunjukkan transaksi lelang. Ya. Karena di situ tidak ada secara jelas-jelas penawaran kepada orang yang hadir ketika ada yang menentukan harga awal, saya berani membelinya dengan harga sekian, kemudian yang man yazid, siapa yang berani menambah, berani membeli lebih tinggi, tidak ada secara persis seperti itu. Nabi hanya mengatakan may yashtarihi minni, siapa yang membelinya dariku. Tetapi Al-Bukhari berdalil dengan hadis ini dari sisi hadis ini mengandung makna Nabi SAW membuka pintu bagi siapa saja yang hendak menawarnya dengan harga tertentu. Dan Nabi SAW tidak menetapkan harga. Ya, Nabi membuka pintu, ya, bagi siapa saja yang mau membelinya, ya, mau menawarnya dengan harga tertentu. Tayyib. Jadi alhasil kesimpulannya boleh sebagaimana pendapat jumhur dan sudah kita dengar Al-Lajnah Daiman dipimpin Ibn Baz juga memfatwakan ini, Ibn Uthaymin juga memfatwakan ini, dan yang lain yang telah kami nukil dari ulama muhakkikin. Nah, perhatikan, jual beli lelang yang dibolehkan oleh jumhur ini ada syaratnya. Ada syaratnya. Syaratnya adalah penjual menawarkan barangnya untuk dibeli tanpa menyebut harga tertentu, tanpa menyebut harga nominal. Sampai ada pembeli yang menawar dengan harga tertentu, Lalu penjual menawarkan kepada yang hadir, siapa yang berani, yang hendak, yang mau menawarnya dengan harga lebih tinggi dari penawaran yang pertama. Demikian seterusnya hingga berhenti pada harga tertinggi yang diridhoi oleh penjual. Lalu dia menjual kepadanya. Dan penjual tidak boleh ikut-ikutan menambah harga di tengah-tengah berlangsungnya proses pelelangan. Tidak boleh ikut campur menambah harga. Dia hanya menawarkan siapa yang menambah harga lebih tinggi. Sampai nanti ada yang menawar dengan harga tertinggi yang menurut dia dia cocok, kemudian dia jual kepadanya. Ya, seseorang bawa barang, ya, di tengah-tengah kerumunan orang banyak, kemudian dia menawarkan, siapa yang mau membeli barang saya? Silakan ditawar, gitu. Kemudian ada pembeli menawar, ya saya beli dengan harga 1 juta. Kata penjual, siapa yang berani membeli lebih tinggi dari itu? Ya, ada pembeli lagi yang menawar, misalkan saya berani 1.100.000. Penjual mengatakan, siapa yang berani lebih tinggi? Ya, nah, di situ ada pengacau satu orang. Ini kita masuk ke najis ini. Di situ ada satu orang, tidak sebenarnya dia tidak ada maksud membeli, enggak ada. Dia hanya mengacau saja. Oh iya, saya siap 1.500.000. Iya. Atau berapa tadi? 1 juta langsung terlalu tinggi ya. 1.200.000 misalkan. Ya, kemudian penjual, ya, siapa yang berani lebih tinggi lagi? Akhirnya ada yang lain yang mengatakan, "Ya, saya 1.300.000." Yang najis tadi bilang lagi, "Saya 1.400.000." Nah, akhirnya naik terus ini. Padahal sebenarnya dia tidak bermaksud, wala yurida syira'ah. Dia tidak maksud membeli sebenarnya. Mengacau saja dia. Tujuannya apa? Liyaghurra ghairahu biha wa yarfa'a fiha wa yaraghibahu fiha wa yarfa'a si'raha. Dia hanya ingin memperdaya orang lain yang hadir di situ untuk membeli sehingga termotivasi untuk membeli dan menawar lebih tinggi. Itu pelaku najis dalam pelelangan. Ya. Intinya nanti penjual ketika mendengar harga tertinggi misalkan tadi, ya saya berani 1.600.000, dia sudah merasa puas misalkan dengan itu, ya sudah, itu saya jual kepada Anda dengan harga 1.600.000. Nah, akad itu bai al-muzayadah fi man yazid, yang disebut dengan jual beli, transaksi jual beli pelelangan, lelang, ya. Nah, ada beberapa niat yang mungkin ada pada orang yang melakukan najis yang disebutkan oleh ulama. Di antaranya mungkin dia bermaksud, dia berniat untuk menguntungkan penjual karena penjual temannya. Penjual itu temannya, ya. Boleh jadi sepakat, ya. Baku kode ini. Sudah ada kesepakatan antara keduanya. Nanti kamu ya, atau dikode sama temannya karena memang sudah terbiasa misalkan seperti itu. Atau boleh jadi penjual tidak tahu, tidak ada kesepakatan, hanya saja memang itu temannya, jadi dia ingin menguntungkan temannya. Nah, jadi sebenarnya di situ orang tadi 1.300.000 lah misalkan, ya, dia ingin membelinya, tapi karena ini diangkat lagi di atasnya, sementara ini sudah ingin membeli, akhirnya terpaksa diangkat lagi di atasnya, sehingga dia harus membelinya dengan harga lebih tinggi, padahal yang menyaingi dia tadi mengangkat harga ini sebenarnya temannya penjual yang sebenarnya tidak bermaksud membeli, hanya ingin menguntungkan temannya supaya terjual lebih mahal. Boleh jadi niatnya dia ingin merugikan pembeli. Dia lihat yang menawar ini, yang kelihatan ya gigih dalam penawaran, dia lihat, oh musuhnya itu. Nah, orang yang dia benci. Akhirnya dia sengaja untuk ya menyaingi dia dalam penawaran. Nah, boleh jadi dia ingin dipandang orang kaya, ya, dianggap orang kaya. Masya Allah, hebat ini orang. Nah, berani nawar tinggi-tinggi, banyak uangnya. Nah, padahal enggak membeli dia. Baik. Itu di antara disebutkan ulama. Inilah yang dimaksud dengan najis dalam jual beli lelang, ya. Sekarang permasalahannya, jika terjadi najis pada transaksi lelang, apakah sah? Ada perbedaan pendapat di antara ulama, ya. Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Jumhur mengatakan sah, tetapi disertai dosa. Sah disertai dosa. Nah, yang pelaku najis itu berdosa dan transaksinya sah. Kenapa dikatakan sah oleh jumhur? Karena keharamannya itu terkait dengan faktor luar, bukan terkait langsung dengan akadnya, ya, tetapi terkait dengan faktor luar, yaitu adanya unsur memicu kebencian dan permusuhan. Ya, perbuatan najis itu akan memicu permusuhan, kebencian dan permusuhan yang berakibat akan memutus hubungan baik sesama muslim. Itu faktor luar, ya, yang tidak kembali ke akad itu sendiri. Sehingga meskipun dosa, ya, namun akad itu sendiri tetap sah menurut jumhur. Tetapi kata jumhur ulama, apabila pembeli dirugikan dengan kerugian yang tidak wajar, misalkan barang itu sebenarnya wajarnya hanya 1.200.000. Tadi contoh tadi 1.200.000 wajarnya sudah, harga wajar itu, harga layak standar sudah. Ini tadi sampai terjual 1.000.000 berapa tadi? 600 misalkan. Ya. Semisal itu, jauh selisihnya, rugi besar karena tertipu oleh pelaku najis. Maka di sini pembeli memiliki hak khiyar yang disebut dengan khiyar ghoben. Khiyar ghoben. Khiyar ghoben itu hak memilih antara memastikan akad atau membatalkan karena dia menderita kerugian yang tidak sewajarnya menurut ukuran atau standar kebiasaan masyarakat karena dia tertipu. Itu namanya khiyar ghoben. Tertipu dalam jual beli dalam bentuk dia membelinya dengan harga yang sangat mahal, jauh di atas kewajaran menurut standar masyarakat. Maka dia punya hak untuk memilih antara, ya, biarlah qadarullah ma syaa fa'al, terlanjur biar saja, lanjut saja, enggak apa-apa, sudah sabar. Atau dia ingin membatalkan. Saya tidak terima, saya ingin membatalkan ini. Ya, dia punya hak itu tadi, khiyar ghibn. Ini yang difatwakan oleh Ibnu Utsaimin dan difatwakan oleh Al-Lajna Ad-Daimah yang dipimpin oleh Ibnu Baz. Baik. Ini tambahan keterangan di luar apa yang disebutkan di kitab tentang an-najis. Ya, barangkali ada yang ingin jual barangnya dengan muzayadah fiman yazid. Nah, bawa saja barangnya ke tengah kerumunan orang, kemudian apa tadi syaratnya? Apa tadi syaratnya? Jual beli lelang. Pertama, penjual tidak boleh menentukan harga nominal. Dia hanya menawarkan saja. Siapa yang mau membeli, silahkan menawarkan harganya. Dia tidak menyebutkan harga nominal. Ya. Dipersilakan kepada yang hadir, yang bermaksud membeli untuk menawar. Memberi tawaran harga. Kemudian dia tawarkan kepada yang hadir untuk silahkan siapa yang berani membelinya lebih tinggi, yang mau membelinya lebih, yang harga lebih tinggi, menawar lebih tinggi dari itu sampai dia sampai ke harga yang dia ridho dengan itu, yang dianggap sebagai harga tertinggi yang dia ridhoi untuk dia jual. Dan di sini syarat lainnya apa tadi? Penjual tidak boleh ikut-ikutan menambah harga. Dia hanya menawarkan saja. Siapa yang hendak membelinya, menawarnya dengan harga yang lebih tinggi. Tayyib. Dan tidak boleh melakukan persekongkolan najis. Ya. Pada transaksi itu. Naam. Al-mas'alatu sabi'atu, mas'ala yang ketujuh. Al-iqalatu fil bay'i. Al-iqalatu fil bay' artinya pembatalan akad dengan kesepakatan kedua belah pihak. Yang namanya transaksi jual beli, jika akad sudah jatuh, ijab kabul atau yang semakna dengan itu sudah, kemudian tidak ada khiyar yang tersisa, sudah selesai, ya, maka ya sudah selesai transaksi akadnya. Nah, sudah terjadi pertukaran harta, sudah pindah kepemilikan, sah. Nah. Yang kita pelajari sebelumnya itu kan hak khiyar majelis diantaranya, ya, misalkan. Itu masih di majelis akad, belum berpisah tubuh kedua pihak tersebut. Meskipun sudah ijab kabul di situ, barangnya sudah dibungkus, sudah dikemas, sudah dibayar, ya. Tapi masih di situ, masih di majelis, masih di toko itu, di tempat itu. Ternyata, ya, salah satu dari kedua belah pihak tidak jadi, dia berubah pikiran, bisa dia batalkan. Al-bay'ani bil khiyar, pihak pembeli dan penjual punya hak khiyar, masing-masing punya hak khiyar, baik pembeli maupun penjual, khiyar majelis yang kita pelajari, malam ya tafarraqa, selama keduanya belum berpisah tubuh. Ya, itu memang dibuka khiyarnya dalam syariat, atau khiyar syarat yang sudah kita pelajari, ya, mengajukan persyaratan khiyar, saya membelinya tapi saya punya hak khiyar 5 hari, ya, sampai 5 hari jika saya tidak batalkan berarti jadi. Dalam 5 hari itu jika dia ingin, saya ingin batalkan, boleh. Baik, di antara khiyar yang sudah kita pelajarkan itu, ya. Ini tidak ada, khiyar majelis sudah tidak ada, mereka sudah berpisah, sudah selesai, khiyar syarat juga tidak ada. Nah, juga tidak ada misalkan unsur penipuan di situ, tidak ada yang pembeli tidak maghbun, dia tidak tertipu dengan harga yang melambung jauh dari di atas kewajaran sehingga dia punya khiyar ghabn, itu tidak ada. Tidak ada masalah ini sekarang. Alhamdulillah. Selesai dengan baik. Ya. Apakah berarti tidak ada jalan untuk membatalkan akad? Tetap. Tetap masih ada jalan jika keduanya sepakat. Ya, namanya iqalah, pembatalan akad dengan kesepakatan kedua belah pihak yang bertransaksi ini. Al-iqalatu raf'ul 'aqdi, mengangkat akad, ya, mengangkat akad alladhi waqa'a, yang telah terjadi bainal muta'akidain, antara dua pihak yang melakukan akad transaksi jual beli. Wa fashuhu biridhahuma, dan pembatalan akad itu dengan ridha, persetujuan, keridhaan kedua belah pihak. Boleh. Ya. Pembeli misalkan mendatangi penjual, atau sebaliknya penjual mendatangi pembeli, diajak bicara, rembukan, dinego, di lobi. Ya, begini, ada permasalahan seperti ini, misalkan ya. Ya. Yaitu sebabnya, ada sebab seperti yang disebutkan tadi, ada sebab yang membuat dia ingin membatalkan. Saya minta tolong supaya ini kita batalkan bersama, gitu. Kemudian pihak yang satunya yang menyetujui, lah bas, tidak masalah. Nah, akhirnya sepakat dibatalkan, itu namanya iqalah. Maka sama-sama mengembalikan. Barang dikembalikan, uang dikembalikan. Sama? Di sini dijelaskan, wa tahsulu bisababi nadami ahadil aqidai ahadil aqidain alal aqdi. Iqalah itu terjadi dengan sebab penyesalan salah satu dari dua pihak yang melakukan akad transaksi, ya. Wa tahsulu bisababi nadami ahadil aqidaini 'alal 'aqd. Salah satu dari dua pihak itu ada yang menyesal. Namanya manusia, kadang-kadang ketika mau membeli semangat sekali. Atau ketika mau menjual barangnya semangat sekali, setelah terjual atau setelah terbeli kok menyesal gitu. Kenapa saya jual? Ternyata pingin kembali memiliki barang itu. Kenapa tadi saya beli? Ya. Jadi ada penyesalan. Naam, au yatabayyana, naam, au yatabayyanu lil mushtari annahu laysa muhtajan lis sil'ah. Atau tampak jelas bagi pembeli bahwa sesungguhnya dia tidak butuh barang itu. Setelah dia membelinya, setelah akad selesai, tuntas semuanya, baru kemudian tampak jelas bagi dia, oh ternyata dia sebenarnya enggak butuh ini. Atau lam yastati' daf'a thamaniha, atau pembeli merasa tidak mampu untuk membayar harganya. Fayarji'u kullun minal ba'i'i wal mushtari, maka masing-masing dari penjual dan pembeli kembali, yarji' kembali, ya, bima kana lahu min ghairi ziyadatin wala naqsin, kembali mengambil bima kana lahu, apa yang dimilikinya sebelum akad. Yang penjual mengambil barangnya lagi, yang pembeli mengambil uangnya kembali. Min ghairi ziyadatin, tanpa tambahan, wala naqs, dan tanpa pengurangan. Utuh, sama-sama utuh kembali. Dengan ridha keduanya. Wal iqalatu masyru'atun, al iqalah masyru'ah, disyariatkan pembatalan akad, ya, disyariatkan, dibolehkan. Wa haffa 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkannya, biqaulih, dengan sabdanya, man aqala musliman bai'atahu, barang siapa mengembalikan akad seorang muslim yakni ketika saudaranya minta agar diiqalah oleh dia, dia menyambutnya, dia membantu, tidak masalah, ya, tidak masalah. Ya, dia membantu untuk mengembalikan akadnya. Aqala Allahu athrathahu yaumal qiyamah. Ganjarannya adalah niscaya Allah akan mengembalikan ketergelincirannya. Ketergelinciran dia terjerumus dalam suatu kesalahan di dunia, Allah SWT kembalikan dalam arti dimaafkan, ya, dikembalikan menjadi lurus, ya, menjadi lurus kembali, tegak kembali dari ketergelincirannya. Yaumal kiamat, di hari kiamat nanti Allah SWT maafkan di hari kiamat ketergelincirannya. Nah, hadits ini riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Sunan Ibnu Majah sebagaimana dinukil di hasyiah, di catatan kaki. Nah, al-mas'alatu tsaminatu, mas'alah yang ke-8, aqdul murabahati, akad transaksi al-murabahah. Apa yang dimaksud dengan transaksi jual beli al-murahabah? Afwan, al-murabahah. Akad al-murabahah. Ya, dari kata ribah. Ribah, laba. Al-murabahah, bai'u as-sil'ati bi thamaniha al-ma'lumi bainal muta'akidain. Menjual barang dengan harga yang diketahui. Harga barang itu di antara kedua pihak yang melakukan transaksi, melakukan akad. Biribhin ma'lumin bainahuma. Biribhin ma'lumin bainahuma, dengan ribah, dengan laba yang diketahui di antara keduanya. Jadi harga barang itu modalnya berapa diketahui. Kemudian penjual menjualnya dan mengambil keuntungan berapa diketahui bersama. Itu murabahah. Contohnya, misaluha. Yaqulu sahibus sil'ah, pemilik barang mengatakan, ra'su mali fiha 100 riyal. Ra'su mali fiha 100 riyal. Modal saya dalam membeli barang ini 100 real. Abi'uka iyaha bil mi'ati wa ribhi 10 riyalat. Saya jual kepada Anda dengan harga 100 real dan tambahan 10 real sebagai laba saya. Ya, jadi transparansi. Transparansi, ini barang saya modal yang saya keluarkan, yang saya gunakan membeli barang ini, ya, 500 ribu. Jadi saya membelinya 500 ribu, itu modal saya. Silakan kalau mau beli, beri saya laba, misalkan beri saya laba 50 ribu. Silakan, berarti 550 ribu. Modal saya kembali 500, laba untuk saya 50 ribu. Nah, pihak pembeli sepakat, ya, jadi dia beli. Nah, jadi kedua belah pihak tahu harga barang itu sebenarnya berapa, kemudian laba yang diambil dari penjualannya juga diketahui bersama. Itu murabahah namanya. Naam, fal bai'u ala hadhihi as-surati sahihun. Transaksi jual beli dengan bentuk ini sah. Idza 'alima al-bai'u wal mushtari miqdaru ath-thamani wa miqdaru ar-ribhi, apabila penjual dan pembeli mengetahui nilai harganya, ya, nilai harganya, yakni harga belinya ketika penjual membelinya berapa dan dia menjual, ya, dengan mengambil laba berapa, miqdar ar-ribh, nilai laba yang dia ambil dari penjualannya. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa ahallallahu al-bay'a, dan Allah menghalalkan jual beli, Al-Baqarah ayat 275. Wa qala jalla sya'nuh, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah yang maha agung urusannya, perkaranya, dalam surah An-Nisa ayat 29, illa an takuna tijaratan an taradim minkum, kecuali melalui jalur perdagangan yang dibangun di atas asas ridho sama ridho di antara kalian. Naam. Yani awal ayat menjelaskan, sudah kita lewati, larangan memakan harta, saling memakan harta dengan cara yang batil, ya, dan dibolehkan adalah melalui jalur perdagangan yang dibangun di atas asas ridho sama ridho. Naam. Wal murabahatu bay'un tahaqqaqa fihi ridha al muta'akkidain. Al murabaha adalah transaksi jual beli, tahaqqaqa fihi, terwujud, terrealisasi di dalamnya ridha al muta'akkidain, ridha dua pihak yang melakukan akad, sama-sama ridha. Berarti masuk dalam makna dua ayat yang disebutkan di sini. Wal hajatu massatun ila jawazih, dan hajat, tuntutan hajat hamba-hamba Allah Ta'ala, massatun, massatun yakni sangat mendesak. Tuntutan hajat sangat mendesak, ila jawazi, untuk dibolehkannya transaksi ini. Li'anna ba'dhan nasi la yuhsinu syira'a ibtida'an. Karena sebagian orang, dia tidak pandai membeli, ya, bersandar bermula dari dirinya sendiri. Yakni dia tidak pandai menawar, tidak mengerti harga. Sebagian orang kan begitu, ya, apalagi padahal di pasar misalkan penjual mengangkat harga. Modalnya 500 dijual, ya masih mending kalau dijual dijual misalkan 700, 800, dijual 1 juta. Ya, atau kita cari harga yang lebih rendah. Misalnya kalau kita di pasar itu misalnya beli sesuatu, ya, misalkan dijual 200. Ya. Jika orang mengerti harga dan pandai menawar, turun. Jadi dari 200 diturunkan, ditawar. Dari 200 turun 100. Ya. 150. Bahkan bisa nanti jadi 100. Ya. Jadi bisa dinaikkan 3 kali, 2 kali lipat, 3 kali lipat. Jadi orang yang tidak pandai menawar, tidak pandai membeli, ya begitu aja langsung. Apa gampang kena dalam transaksi, ya langsung saja jadi, tidak mengerti menawar. Nah orang yang seperti ini kan akhirnya ragu-ragu membeli, khawatir, wah, nah apa, khawatir dia terkena permainan penjual. Nah harganya, jadi kadang-kadang kalau penjual mengatakan, ya boleh, terus kaget gitu. Wah, ini sepertinya masih di bawah itu harganya, kan begitu. Nah jadi, sebagian orang seperti itu. Adapun orang yang sudah pandai membeli, ya dia pandai dia, tawar-menawar kesana kemari, tidak jadi ditinggal penjualnya. Ya, nanti justru penjualnya manggil-manggil dia, nah, itu sudah ketahuan, itu berarti memang harganya masih tinggi, ya, dan semisal itulah. Nah, jadi sebagian orang tidak mengerti tawar-menawar harga, sehingga dia butuh penjual yang meladeninya transaksi dengan murabah. Transparansi, saya modalnya sekian, beri saya laba sekian. Kan enak. Nah. Faya'tamidu ala ghairihi fi syira', maka dia bersandar kepada selainnya dalam pembelian. Wa yaziduhu ribhan muhaddadan, dan dia tambahkan laba tertentu ma'luman bainahuma, yang diketahui di antara keduanya. Enak. Di situ ada pedagang, sistemnya murabah. Saya tidak pandai tawar-menawar. Sering kena kalau belanja. Saya ke situ aja. Nah, dia meladeni murabah. Ini berapa? Ini modal saya sekian. Silakan beri saya laba. Ya, berapa gitu keuntungan. Nah. Nah, terjadilah pembicaraan, sepakat ya, saya beri laba sekian ya. Dah. Ridho. Kan enak. Ah, gitu. Tayyib. Yang penting jujur ya. Hah? Modalnya jangan dipalsukan. Nah. Tayyib. Barakallahu fikum. Tafadhalu. Jazakumullahu khairan. Subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.